Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hayyadihi Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan musim-musim yang seorang hamba bila memanfaatkan musim-musim untuk beramal, dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan dan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat sayang pada hambanya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menentukan hari-hari tertentu yang padanya ada fadilah, keutamaan bila seorang hamba memanfaatkan dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara musim tersebut adalah amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Kita sudah berada di 10 terakhir bulan Dzulqa'dah dan beberapa hari lagi kita akan memasuki insyaallah taala bulan Dzulhijjah. Sana ada beberapa amalan yang disyariatkan, diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disunahkan untuk berpuasa sembilan hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah ini hari raya. Tanggal 10 tidak boleh seorang puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Karena ada dua hari yang tidak boleh seorang itu melaksanakan puasa badannya, yaitu Idul Fitri dan Id Al-Adha. Bila seorang puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka puasanya tidak sah. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang paling ditekankan adalah tanggal 9, itu puasa Arafah. Disebutkan hadis dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah fa yawma asyura wa thalathata ayyam min kulli syahrin awala itsnaini min asy-syahri wal khamis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari di Dzulhijjah. Yasumu tis'adil hijjah. Bukan tasik, ya tis'a. Artinya Rasulullah puasa 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Ini dimaksud dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan beliau puasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Dan beliau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Awal Senin pada setiap bulan dan Kamis. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Siyamul Ashri min Dzulhijjah min al-a'malis salihah. Puasa 10 awal dari Dzulhijjah termasuk dari amal salih. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal salih di 10 awal Dzulhijjah, apapun bentuk amalannya, apakah tilawatul Quran, apakah sedekah, apakah berbakti pada orang tua, apakah menimba ilmu, amalan apapun. Jadi amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyam." Yani al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'. Akhraj al-Bukhari wa Tirmidhi wa Abu Dawud. Tidak ada hari, tidak ada hari yang amal salih pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal salih yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 awal Dzulhijjah. Apa saja amal salih? Tidak hanya puasa, ya, salat sunnah, tilawatul Quran, wirid, yang menghafal Al-Quran, menimba ilmu, amal-amal salih. Tidak ada amal salih yang dilakukan oleh hamba yang lebih mulia, lebih daripada amal salih yang dilakukan oleh hamba pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya jihad di jalan Allah, apa tidak bisa menyaingi keutamaan amalan di sebelah awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa menyaingi keutamaan amalan salih di bulan di sebelah awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika syai', lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Dia terbunuh dan hartanya terampas oleh musuh baru, lebih utama. Namun kalau tidak seperti itu, jihad pun tidak bisa mengalahkan. Amalan jihad yang mulia tidak bisa mengalahkan keutamaan amal solih dilakukan oleh seorang hamba pada 10 awal Dzulhijjah. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedahnya kita mempelajari agama Allah. Kita menjadi tahu saat-saat mana yang amal solih padanya ada keutamaan lebih dari yang lainnya, yang tentunya seorang mukmin akan terdorong dan bersemangat jika satu amalan mendapatkan nilai yang sangat mulia seperti ini. Ia hanyalah hari-hari yang sedikit, namun memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang rugi adalah orang yang manakala diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pahala, untuk berbekal diri, dan dia mampu kemudian dia meninggalkannya. Padahal amalan tersebut sangat mudah, tidak sulit, asalkan seorang mau, lalu seorang meninggalkan amalan yang mulia, maka ini orang yang sangat merugi. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah disunahkan bagi seorang muslim untuk melakukan puasa padanya, kecuali bagi orang yang haji, dia tidak melaksanakan puasa Arafah. Kenapa? Karena seorang yang sedang wukuf di padang Arafah, dia sedang melaksanakan ibadah yang terbesar dari ibadah haji, yang seandainya dia puasa mungkin dia tidak akan bisa menjalankan wukuf di padang Arafah dengan baik. Maka seorang ketika dia sedang haji, wukuf di padang Arafah, tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi selain yang sedang haji, disunahkan untuk puasa Arafah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji perpisahan, dia wukuf di padang Arafah, sebagian sahabat satu dengan selainnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah puasa, ada yang mengatakan Rasulullah tidak puasa. Lalu datanglah seorang wanita sahabat membawa air minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang wukuf di padang Arafah, orang-orang menyaksikannya. Ketika wanita sahabah ini membawa air minum, kemudian diambil oleh Nabi dan Nabi meminumnya, maka sahabat pun tidak ada perselisihan setelah itu bahwa Rasulullah tidak puasa ketika sedang wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena di sana ada sesuatu yang lebih afdal. Wukuf di padang Arafah adalah amalan yang wajib. Dan seorang ketika menyibukkan diri dengan amalan yang wajib sehingga yang sunnah dia tinggalkan, ini tidak tercela. Bahkan di sana ada amalan yang sunnah dilarang ketika waktu yang wajib telah datang. Contohnya, kalau seorang bisa datang masjid ingin salat sunnah qabliyah dzuhur, ketika datang ke masjid iqamah dikumandangkan. Sekarang dia antara salat qabliyah dzuhur yang belum dia lakukan, ya, dengan kalau dia melakukannya berarti dia akan tertinggal dari mungkin rakaat yang pertama salat dzuhur. Atau dia bagaimana? Jawabannya, tinggalkan yang sunnah, kerjakan yang wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatish salatu fala salata illal maktubah." Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu. Ya sudah, kamu tinggalkan karena di hadapan Anda ada amalan yang wajib. Amalan yang ya wajib. Kemudian adapun puasa Arafah, di antara keutamanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qaal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ya, setahun yang ya puasa Arafah menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Lagi-lagi ini adalah bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu hari yang memiliki manfaat sangat besar. Dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang dihapus dengan seorang puasa sehari, ya, itu pada tanggal pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga bersyukurlah bagi orang yang diberi oleh Allah ilmu lalu dia mengamalkannya. Sementara tidak sedikit dari manusia pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka biasa saja makan minum. Walaupun itu sunnah, tapi kalau melihat fadilah, melihat besarnya keutamaan, sangat rugi. Kalau kita dari sisi dunia, kita inginnya selalu ingin dapatkan untung, bukan hanya untung, bahkan yang banyak untungnya. Lalu mengapa ketika terkait dengan masalah pahala, amal soleh sebagai bekal bagi kita untuk hari kemudian kita ya meremehkannya. Sehari bayangkan. Yang seorang ibarat kalau dia berdagang sehari, kemudian dia mendapatkan misalnya ya, pedagang kecil sehari mendapat keuntungan misalnya 20 juta, seperti apa? Mimpi dia. Ini lebih dari itu. Kalau harta, ya akan lenyap. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga orang yang menyanyikan kesempatan dalam kondisi dia mampu untuk melakukannya, dia adalah orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah adalah amalan salatul Id, salat hari raya Idul Adha. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Salat hari raya Idul Adha sama dengan salat hari raya Idul Fitri, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Karena setiap hari ada salat harian, yaitu salat 5 waktu. Dalam sepekan ada salat mingguan, yaitu salat apa? Jum'ah. Dalam setahun ada salat tahunan, yaitu salat Idul Fitri dan Id Al-Adha. Allah SWT berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah karena Allah. Sebagian ahli tafsir nafsirkan ayat fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah, ini salat Idul Adha. Salat Id Al-Adha. Dimana salat Idul Adha ini 2 rakaat tanpa adzan, tanpa iqamah. Yang disunahkan dikerjakan di tanah lapang musalla al-Id, yang tidak disunahkan seorang untuk makan ketika berangkat menuju salat Idul Adha. Berbeda dengan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri disunahkan ketika seorang sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk makan terlebih dahulu. Adapun Idul Adha, ya, seorang tidak disunahkan makan sebelum ya berangkat, bahkan makannya setelah selesai salat. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan dan termasuk syiar dari syiar Islam, bahkan rukun Islam yang besar, yaitu amalan haji. Amalan haji puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah. Yang sudah bisa diawali amalan haji itu dari bulan Syawal. Pada bulan Dzulqa'dah puncaknya adalah 10 awal Dzulhijjah. Di mana haji ini adalah amalan yang terkumpul padanya sekian banyak pengorbanan. Seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan perasaannya, semua dia korbankan demi meraih jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Memang surga itu didapat bukan dengan kita hanya berangan-angan. Surga didapat dengan kita berkorban. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau memang buahnya adalah surga, maka seberapapun harta yang dikeluarkan seorang muslim, tenaga yang dikeluarkan seorang muslim, semuanya ringan kalau memang hasilnya adalah jannatullah. Kalau memang hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengatakan, man hajja falam yarfus walam yasuk raja'a kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang haji, dia tidak melakukan rafath, itu muqaddimah, hubungan suami istri, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang dari hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Kalau memang buahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seberapapun harta yang kita keluarkan, seberapapun tenaga yang kita curahkan, waktu yang kita korbankan, semuanya ringan kalau memang buahnya adalah maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah, ini termasuk dari syiar Islam, adalah amalan al-udhiyah. Amalan al-udhiyah itu amalan kurban. Seorang menyembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik binatang ternak yang sudah ditentukan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Binatang ternak di sini terbatas pada tiga, yaitu unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, dan kambing dengan berbagai jenisnya. Unta kan macam-macam ya, ada unta merah, ada unta ini, unta ini. Sapi pun macam-macam, ada sapi Australia, sapi Bali, sapi apa? Ya, metal wa ila akhirih. Kambing pun seperti itu, kambing domba, kambing kacangan wa ila akhirih. Ada tiga jenis binatang ternak, tiga macam binatang ternak dengan berbagai jenisnya yang disyariatkan disembelih pada hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya itu hari-hari tasyrik. Ketahuilah bahwa berkorban termasuk amalan yang sangat mulia. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa ajalul ibadat al-badaniyah as-salah, wa ajalul ibadat al-maliyah an-nahar. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsira as-salati katsiran nahri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan yang paling utama adalah amalan salat. Ibadah dengan anggota badan kan macam-macam. Ya. Macam-macam. Yang paling utama adalah amalan salat. Dan ibadah yang paling utama, ibadah dalam bentuk seorang mengeluarkan harta, yang paling utama adalah ibadah kurban. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiras salati katsiran nahri. Rasul banyak salatnya dan banyak korbannya. Banyak ya berkurbannya. Rasul alaihi salatu wasalam banyak salatnya. Dia tidak mencukupkan dengan salat lima waktu. Juga beliau mengerjakan salat sunat rawatib. Salat sunat yang mengiringi salat yang wajib. Apakah salat sunat qabliyah? Apa salat sunat ba'diyah? Beliau juga mengerjakan salat tahajud. Beliau mengerjakan salat duha. Dan salat-salat yang lainnya. Bahkan beliau salat malamnya luar biasa panjangnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang waktu itu ketika pada satu malam Rasul sedang tahajud sendiri. Rasul sedang tahajud sendirian. Kata Ibnu Mas'ud, ya, berdiri sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari si umur, Ibnu Mas'ud lebih muda dari Rasulullah. Saking panjangnya sholat yang Rasulullah lakukan, sholat malam yang beliau lakukan. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ingin batalkan sholatnya. Tidak tahan. Tahan sampai ya berat sekali. Lihat betapa kuatnya Rasulullah dalam qiyamul lail. Rasul katsiras salati katsiran an-nahar. Rasul banyak salatnya dan banyak korbannya. Beliau ketika Haji Wada menyembelih 100 unta. Dengan berkorban haji dengan 100 unta, seperti apa banyak. Beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia 63 unta. Dan selebihnya beliau wakilkan kepada sahabatnya. Sebagian ulama mengatakan di sini ada isyarat. Umur beliau itu 63 tahun. Umur beliau itu 63 tahun. Beliau menyembelih dengan tangan beliau yang mulia 63 onta. Selebihnya beliau wakilkan kepada sahabatnya. 63. Bahkan 100 onta. Ini masih sedikit. Kalau dia mengatakan, kondisi Rasulullah itu kaya atau miskin? Kalau kita membaca hadis seperti ini, kita akan kata Rasul ini kaya. Rasulullah yang menyembelih sampai 100 onta. Jadi Rasulullah kaya kan? Jadi kalau kita membaca hadis yang lain, Rasul datang pada salah seorang istrinya di pagi hari, adakah pada kalian makanan? Kata istrinya, tidak ada wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah, kalau enggak ada makanan saya puasa. Bahkan beberapa hari rumah istri-istri Nabi tidak masak apapun, tidak istilahnya tidak ya keluar dari rumahnya asap, tidak ada sesuatu yang dimasak. Kalau kita baca hadis seperti itu, seolah-olah Rasul orang yang miskin. Ketahuilah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam seorang hamba yang sempurna. Beliau adalah contoh bagi orang kaya yang bersyukur dan contoh bagi orang yang miskin yang bersabar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua ibadah sekaligus. Beliau mengumpulkan dua macam ibadah. Ibadah syukur dan ibadah sabar. Sebagaimana syukur adalah wajib, sabar juga wajib. Terkumpul pada diri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dua ibadah yang besar. Asy-syukru was-sabru, ibadah syukur dan ibadah sabar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin ada orang yang ingin bertanya, apa di antara hikmah faedah seorang menyembelih hewan korban? Ketahuilah, Allah tidak butuh dengan darah-darah korban. Allah tidak butuh dengan daging-daging korban. Jangan kamu anggap bahwa Allah ini butuh kepada ya daging-daging korban atau darah-darah korban. Bukan. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan, ketulusan. Kalian yang menyembelih korban, kalian memakannya, kalian dapat pahala. Allah SWT mengatakan, lan yanalallaha yuhumuha wala dimauha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, darah-darah korban. Allah enggak butuh kepada ini semua. Allah maha kaya. Allah seluruh hambanya, seluruh makhluk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak akan menambahkan kuasa Allah. Sebaliknya kalau seluruh makhluk ini ingkar kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, ketulusan ya dari kalian ketika beramal. Hikmah yang pertama, barakallahu fikum, di antara hikmah berkorban, at-taqarrub ilallah bidzabhi min bahimatil an'am. Di antara hikmah berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan dalam bentuk menyembelih hewan korban. Jadi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah ini bermacam-macam. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan lisannya seperti zikir, wirid. Korban ini, berkorban ini adalah bentuk mendekatkan dirinya hamba kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa Allah enggak butuh kepada ya daging korban kamu, ya darah korban kamu. Kamu yang menyembelih korban, kamu yang memakannya, kamu dapat pahala. Adapun Allah fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Adapun Allah, maka Dia zat yang tidak butuh pada siapapun dari makhluknya yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, di antara faedah dari korban adalah at-tasadduq 'alal fuqara wal masakin. Bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Masih terlalu banyak orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita sebagai umat Islam diperintah untuk peka terhadap lingkungan kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan nasib kita, kemudian kita tidak peduli dengan nasib saudara-saudara kita. Ya, kaum muslimin, mereka ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan selainnya. Kaum muslimin dalam menjalin cinta kasih di tengah-tengah masyarakat muslimin ibarat anggota tubuh. Bila mana ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan dia sakit. Satu contoh, seorang dia sakit gigi. Yang sakit giginya, tapi tubuhnya meriang, kepalanya pening, ya makan gak enak, matanya mengeluarkan air, karena sakit giginya. Seperti itu ibarat masyarakat muslimin. Manakala ada sebagian saudara kita menderita, sebagian saudara kita kesulitan, kita sebagai saudara mereka bagaimana berpikir untuk meringankan beban saudara kita? Taib. At-tasadduq 'alal fuqara wal masakin bukan berarti kemudian korban enggak boleh diberikan kepada orang kaya. Boleh-boleh saja. Misalnya kita korban sapi dalam satu RT misalnya, di situ ada orang kaya, ada orang miskin, boleh kita beri, ya. Karena ini bukan zakat, orang kaya pun boleh dikasih dari daging korban. Maka non-muslim dikatakan boleh pula diberi dari daging korban. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia memerintahkan pembantunya untuk menyembelih kambing. Maka dia bertanya kepada pembantunya, apakah kamu sudah memberi dari daging itu kepada tetangga kita yang Yahudi? Tetangga Yahudi. Maka pembantunya heran. Loh, tetangga Yahudi kita kasih. Kata sahabat Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa berpesan kepadaku, kata Nabi, untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai saya mengira kalau tetangga nanti akan mendapatkan waris, karena saking seringnya Jibril berpesan kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, seorang muslim, dia suka jika saudaranya ikut berbahagia, seperti dia berbahagia, ya, menyantap hidangan lezat. Belum tentu orang yang fakir ini bisa membeli daging sapi, daging kambing, daging unta. Mereka berpikir, ya, bahan makanan pokok yang mungkin bisa untuk mengganjal perutnya. Tidak terlalu jauh dia memikirkan lauknya apa, ya, dari rendang sapi misalnya, tidak terpikir. Karena enggak ada kemampuan. Orang yang diberi oleh Allah keluasan, sekiranya dia, ya, berusaha untuk saudaranya yang mereka kesulitan ikut merasakan ya, menyantap hidangan yang apa lezat, yang bergizi. Kemudian di antara faedahnya, hikmahnya, at-tawsi'ah ala nafsi wal ahli bil akli minha, memberi keluasan kepada jiwa dan keluarga untuk dengan daging korban tersebut. Yang biasanya misalnya kita mungkin makan daging cuma sedikit ya, beli misalnya di warung itu cuma satu potong aja udah mahal. Ini ketika hari Idul Adha mungkin kita, anak-anak kita bisa makan lebih dari 2 potong atau 3 potong ya, diberi tausiah, keluasan. Tidak mengapa ya, tidak mengapa. Karena apa? Karena memang hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu kata Rasul, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari kita makan-makan, kita minum-minum, dan kita zikir pada Allah. Kalau 2, iya. Kalau yang 3 ini jarang yang dilakukan. Makan dan minumnya iya, tapi yang terakhir zikrullah terkadang kita lupa. Padahal ya, ayyamu at-tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari kita makan-makan, kita minum-minum dan berzikir pada Allah. Padahal dia bertanya, kenapa hari-hari yang lain kita enggak makan, kita enggak minum? Jawabannya, kita makan, kita minum. Cuma pada hari-hari itu kita beda menunya ya dengan hari-hari yang lainnya. Allah tidak mengharamkan kepada kita untuk berluas-luas dalam menikmati ya rezeki Allah, boleh. Yang dilarang itu kalau berlebihan. Orang makan sampai enggak bisa jalan, orang minum sampai enggak bisa nafas, ini dilarang. Karena Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan apa? Berlebih-lebihan. Ada seorang dia menyantap hidangan yang enak, minum minuman yang enak, yang halal. Boleh seperti itu. Siapa yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Yang dilarang adalah di saat seorang berlebihan. Ya, Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, namun jangan kalian berlebihan. Di antara hikmah juga idhar syairil Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Jadi berkorban itu termasuk syiar Islam. Namun subhanallah, syiar Islam ini barakallahu fikum, yang merupakan padanya ada bentuk seorang itu rela mengorbankan hartanya. Seorang berusaha untuk bersedekah kepada saudara-saudaranya. Ternyata mendapatkan celaan, cemoohan dari musuh-musuh Islam. Ya, kalau Anda tahu. Ya, orang-orang kafir. Sebagian mereka geram dengan syarat korban ini. Terutama mereka-mereka para kelompok pecinta apa? Binatang. Mereka mengatakan dalam setiap tahun berapa juta hewan dibantai oleh kaum muslimin. Loh, dibantai? Disembelih untuk dimakan. Disedekahkan untuk dibilang dibantai. Ya. Hewan itu Allah ciptakan untuk kita. Ya, sebagaimana tumbuhan pun dicipta untuk kita. Kenapa mereka hanya memakan tumbuhan, mereka mengatakan kita tidak boleh makan binatang. Mereka juga makhluk hidup. Yang mereka berhak hidup, jangan disembelih, jangan dimakan. Itu pembantaian namanya. Na'udzubillah. Binatang, ya itu Allah tundukkan untuk kita. Allah tundukkan untuk kita. Ada yang dimakan, ada yang dijadikan untuk tumpakan. Ya. Allah SWT, ya, ketika menyebutkan tentang binatang kayak kuda dan sebagainya, Allah mengatakan wal khayla wal hamira, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kuda, bighal dan himar kalian naiki dan sebagai perhiasan. Ditundukkan untuk kita, sebagian juga untuk dimakan. Ya. ada yang kulit binatang untuk apa? Ya, pakaian, wa ila akhirih, rambutnya juga. Namun di sana ada kelompok katanya pecinta binatang, mereka mengecam syariat korban. Lihat bahasa yang mereka keluarkan dalam setiap tahun, ya, di bulan Dzulhijjah umat Islam membantai jutaan apa? Ya, binatang, membantai. Yang membantai itu kan membunuh tanpa apa? Padang bulu, kemudian dibiarkan, mungkin dibakar atau apa, kan tidak. Ini membunuhnya, ya, dengan cara yang baik, ya, dengan pisau yang tajam, perat yang tajam, ya, kemudian juga dagingnya diambil, diberikan untuk, ya, tetangga, untuk sanak famili. Di mana dikatakan membantai? Kaburat kalimatan takhruju min afaihim, sangat busuk kalimat yang muncul dari mulut-mulut mereka. Kemudian hukum korban ma'asyiral muslimin, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat, al-udhiyah wajibah wa fardun 'alal muslim. Korban itu hukumnya adalah wajib atas muslim. Bagi yang mampu dan memiliki kelebihan. Dan kewajiban ini bukan hanya seumur sekali. Adanya pemahaman di sebagian orang bahwa ya kewajiban korban itu hanya seumur sekali, keliru. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan, ya, punya kelebihan dari nafkah yang sifatnya wajib, dan kelebihan itu cukup untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, jangan mendekati tempat sholat hari raya kami. Kalau dia mengatakan, kita misalnya, saya ini orang yang punya uang banyak, saya nggak korban, kemudian saya nggak boleh datang ke tempat sholat itu, ya enak saya di rumah aja. Bukan seperti itu. Ini orang yang bahlul, orang yang bodoh, orang yang tolol. Karena orang yang mulia sedih kalau dia disingkirkan dari orang-orang yang mulia. Orang yang mulia ketika dia itu dijauhkan dari teman-teman dia, orang yang mulia, kira-kira kayak apa perasaannya? Sedih nggak? Ketika dikatakan barang siapa yang punya keluasan untuk berkorban, kemudian tidak berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat dirayakan. Ini bukan seperti difahami oleh orang yang bodoh bahwa enak saja kita di rumah, nggak usah sholat dirayakan. Bukan, ini orang bodoh. Tapi orang yang mulia sedih kalau dia dijauhkan dari rombongan orang-orang yang mulia. Orang yang mulia dia merasa sedih kalau dia dilarang untuk bergabung dengan orang-orang yang mulia seperti itu. Apakah boleh seorang berhutang untuk berkorban? Aslinya Allah tidak membebani hambanya sesuatu yang hamba itu tidak mampu. Namun kalau dia berhutang, ya boleh-boleh saja. Tapi dengan perincian. Kalau dia berhutang dan dia ada perkiraan untuk bisa membayar hutangnya, silahkan. Tapi kalau dia berhutang kemudian dia perkirakan kayaknya gak akan mungkin bisa membayar, jangan memberat-beratkan diri. Karena Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa, ya, kecuali dengan sekemampuannya. Kalau dia bertanya, orang yang punya utang kepada orang lain, boleh nggak dia berkorban? Dia punya utang kok korban? Jawabannya, dirinci. Kalau memang utangnya itu tempohnya masih jauh, dan seandainya dia berkorban, dia pun akan ada insya Allah untuk membayar utangnya, boleh. Atau dia berhutang Dan orang yang ngutangi belum menuntut untuk dibayar, boleh. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kemudian dia harus bayar utang dan gak cukup untuk berkorban, ya sudah. Didahulukan membayar utang, karena apa? Sudah jatuh tempo, kemudian dia sudah ditagih sama orang yang ngutangi. Jadi kalau tidak, silahkan. Kemudian orang yang berkorban, barakallahu fikum, dia diharamkan untuk memotong kuku dan rambut kalau sudah masuk awal Dzulhijjah sampai dia berkorban. Sehingga ini untuk perhatian. Bagi orang yang nanti mau berkorban, masih ada kesempatan untuk memotong kuku, ya, memotong rambut, ya, sehingga nanti tidak terjatuh pada pelanggaran. Bagaimana orang ketika masuk awal Dzulhijjah ingin korban, namun ketika dia mandi ternyata ada rambut yang rontok? Jawabannya tidak mengapa, karena ya dia tidak sengaja. Kedua, bagaimana kalau dia sengaja sudah masuk bulan Dzulhijjah ingin berkorban, dia malah mencukur rambutnya? Jawabannya dia dosa dan korbannya sah. Dia dosa dan korbannya sah. Kenapa? Tidak ada kaitan korban dengan ini, sah korbannya, tapi dia berdosa karena telah melakukan pelanggaran syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam dia mengatakan, "Man kana lahu dhabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiya." Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia punya binatang sembelihan yang akan dia sembelih, maka kalau telah masuk hilal Dzulhijjah, telah masuk awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan dari kukunya sampai dia berkorban. Lagi-lagi syariat ini pun banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Di sini pentingnya, barakallahu fikum, kita bersemangat dalam talabul ilmi, bersemangat dalam menimba ilmu agama, agar hal-hal yang kita tidak tahu, supaya kita tahu. Apa yang harusnya kita tinggalkan, ya kita tahu harus kita tinggalkan. Apa yang seharusnya kita kerjakan, kita pun tahu, sehingga kita kerjakan. Tapi orang yang tidak peduli, yang penting saya hidup, makan, minum, tidur, enak, tidak peduli dengan al-halal wal-haram, karena seperti apa bedanya dengan binatang? Kamu makan, binatang juga makan. Kamu tidur, binatang juga tidur. Apa bedanya? Makanya, orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am." Mereka makan, mereka bersenang-senang kayak binatang. Allah SWT juga sebutkan tentang orang-orang kafir, "Ulaika kal an'ami bal hum adallu." Mereka-mereka itu kayak binatang, bahkan lebih sesat. Kalau binatang memang enggak berakal. Ya, wajar kalau kerjanya makan, minum, kawin, ya kan? Enggak kenal ya waktu, enggak kenal apa-apa, enggak kenal hal haram. Ini manusia diberi akal. Ya. Kemudian dia tidak menggunakannya, ya lebih parah daripada binatang. Kemudian tidak mengapa dalam hewan korban ini apakah jantan atau betina. Ada pemahaman sebagian orang bahwa korban harus dengan jantan. Ini keliru. Adapun Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau berkorban dengan apa? Dua kibas yang bertanduk, menunjukkan bahwa ini jantan. Ini bukan maksudnya bahwa kalau betina tidak boleh. Taruhlah, ya, puncaknya hadis tadi menunjukkan bahwa yang jantan lebih utama dari yang betina. Bukan menunjukkan bahwa korban harus dengan jantan. Yang betina pun boleh. yang betina pun boleh. Ini berlandaskan hadis akikah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang akikah, seorang yang dikaruniai anak, pada hari ketujuh dia menyembelih kambing. Kalau itu anak laki-laki menyembelih dua kambing, kalau itu anak perempuan menyembelih satu kambing. Rasul mengatakan, la yadurrukum dukranan kunna am inatan. Tidak mengapa kambing itu apakah jantan atau betina. Ada yang bertanya, ini kan hadis tentang akikah yang sedang kita bahas kan tentang korban. Apa kaitannya korban dengan akikah? Jawabannya, antara korban dan akikah sama-sama ada kesamaan. Sama-sama ibadah dalam bentuk menyembelih binatang. Ya. Sebagaimana kalau akikah tidak masalah kambing yang disembelih itu jantan atau betina, sama juga dengan apa? Dengan korban. Tidak ada masalah yang disembelih jantan atau ya betina. Kemudian di sana ada pemahaman bahwa orang yang menyembelih korban itu tidak boleh makan dari daging korban. Ini keliru. Keliru. Ya. Orang yang memahami bahwa orang yang berkorban tidak boleh dia makan dari daging korban. Rasul mengatakan, kulu wadakhiru, kulu watasaddaku, makanlah dan sedekahkan. Makan. Ya. Tidak dilarang. Mana hadis yang melarang seorang yang korban untuk makan dari apa? Korban tidak dilarang. Ya, kalau dimakan semua oleh yang korban kemudian tidak disedekahkan, ya keliru. Orang nyembelih kambing kemudian dimakan sendiri wala ada yang disedekahkan, keliru ya seperti itu. Nah, Rasul mengatakan kudu wa tasaddaku, makanlah dan sedekahkanlah. Kemudian juga hal yang penting, barakallahu fikum, jangan sampai seorang ketika dia menyembelih binatang korban, padanya ada niatan-niatan supaya dikatakan orang yang dermawan. Jangan ada niatan-niatan lain kecuali dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi sampai tingkatan seorang ya membanding-bandingkan yang lainnya, kemudian merendahkan, kemudian mengunggulkan. Ah, korbannya kamu kecil, punya saya besar. Jangan seperti itu. Tidak bagus. Seorang mukmin itu dalam beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi muncul sikap ya semacam persaingan. Oh, fulan tetangga saya. Ya. Dia penghasilannya lebih rendah dari saya, kok dia lebih gede, enggak terima, dia lebih gede kambingnya, lebih gede sapinya. Berarti di sini kan ada unsur apa? Persaingan, bukan semata-mata kuda itu lebih bagus, tapi dia gengsi gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Kalau itu sifatnya gengsi, berarti di situ masalah niat tercacati. Kemudian masyarakat muslimin, ada hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa tidak boleh seorang yang berkorban untuk menjual kulit ya korbannya. Orang yang berkorban kemudian dia menjual kulit korbannya, tidak ada korban bagi dia. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang dia menjual kulit ya korbannya, maka tidak ada nilai korban bagi dia. Banyak terkadang sudah ditunggu oleh para apa? Pengepul kulit, ya kan? Jangan dijual pada mereka. Walaupun alasan kamu, oh, ini kan kambingnya sampai 20, kita jual kemudian kita belikan kambing. Jangan. Menjadi syariat. Kalau dia mengatakan, ini kulit kalau kita bagikan Nah, cuma kecil-kecil orang nggak mau. Ini kan musim daging kan. Kita katakan, ngasihnya jangan cuma segede tempe. Satu kulit sapi kasihkan satu orang. Insya Allah tidak ada apa? Tidak nolak. Ahlan wa sahlan. Ya. Hal min mazid. Apa ada tambahan lagi? Itulah ngasihnya. Pas musim korban ngasihnya cuma segede apa namanya? Tempe. Orang males ya kan? Masih banyak rambutnya lagi. Ya, orang ngasih satu misalnya. Ya. Terima itu insya Allah. Adapun menjualnya. Walaupun dengan alasan nanti saya akan belikan kambing. Enggak boleh. Kamu dalam beragama jangan kemudian timbangannya akal. Kelihatannya kan dengan akal loh, nanti kan saya ganti dengan daging. Enggak boleh. Ya. Mungkin bagi kamu maslahat, tapi kalau syarat enggak boleh, enggak boleh. Karena Rasul mengatakan, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia tidak ada nilai korban bagi dia. Kalian bertanya, kalau saya bukan orang yang berkorban, bisa dikasih kulit kambing, dikasih kulit sapi, boleh gak saya jual? Jawabannya boleh, karena kamu bukan orang yang berkorban. Yang tidak boleh itu kan orang yang korban, kemudian apa? Kulit binatangnya dijual. Adapun kalau sudah diberikan oleh orang lain, mau dijual, mau diabakan, terserah. Itu sudah apa? Hak orang lain. Ini masyarakat muslimin dan tentunya masih banyak. Sekiranya cukup hal-hal penting yang terkait dengan masalah ini. Ini ada pertanyaan. Mana ini? Pertanyaan apa hukumnya tidak mendengarkan khutbah id selesai sholat id terus pulang? Ulama mengatakan mendengarkan khutbah id tidak wajib. Tidak seperti khutbah Jumat. Namun bukan berarti kalau tidak wajib kemudian nanti semuanya pada pulang khutib khutbah apa? Sendiri. Pernah terjadi seperti itu? Ya bukan seperti itu. Jadi waktu itu sebagian khulafa atau sebagian penguasa itu khutbah idnya didahulukan sebelum sholat. Khutbah dulu baru sholat. Padahal sunnahnya kan syariatnya sholat dulu baru khutbah. Alasannya, oh kalau saya sholat dulu kemudian saya khutbah, nanti orang nggak ada yang dengar. Ini tentu kekeliruan. Harusnya penguasa introspeksi diri, kenapa orang kok nggak mau dengar khutbahnya? Jangan-jangan karena ya penguasa itu zalim, butuh apa? Introspeksi diri. Jangan merubah-rubah syariat. Syariatnya itu apa? Sholat baru apa? Khutbah. Syariatnya itu apa? Sholat baru khutbah. Jadi pernah terjadi seperti itu dahulu. Jadi ada penguasa yang membalik. Maksudnya khutbah dulu baru sholat. Karena orang gak akan mungkin pergi kalau belum sholat kan. Yang wajib kan sholat. Ya. Tapi ini tentu menyelisihi syariat. Ya. Karena apa? Karena syariat Ar-Rasul sholat id dahulu baru khutbah. Adapun ketika orang pada pulang, ketika dia khutbah, hendaklah dia introspeksi diri, ngaca diri. Kenapa kok orang pada apa? Nggak mau dengerin khutbahnya kan seperti itu. Jangan ngubah-ngubah syariat yang sudah jelas. Hukumnya ya, mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Tapi kita tidak anjurkan untuk silahkan kalian pergi, nanti khotib bagaimana? Ya kan? Jadi, asli tidak wajib mendengarkannya. Ini beda dengan Jumatan, itu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya, apakah termasuk bentuk tasyabuh kepada orang kafir memakai topi, dasi, dan sabuk ikat pinggang? Sebagian mengatakan seperti itu. Seorang muslim itu dia Taruhlah kalau kepanasan dia pakai misalnya tudung, ya, atau misalnya pakai helm. Jadi pakai sorban, pakai peci. Ketahuilah masyarakat muslimin, meskipun orang memakai peci tidak wajib, tapi ya seorang selalu membuka kepalanya di saat di pasar, di jalan, ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah yang seperti ini. Ya. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan padanya ada bentuk tasyabuh dengan orang-orang barat. Selalu membuka kepala di jalan, di pasar, di mana. Tidak memakai peci. Ini padanya ada bentuk tasyabuh. Bentuk nyontoh niru ya orang-orang barat. Kita jangan malu dengan menampakkan syiar Islam. Kalau orang-orang kafir saja mereka enggak malu menampakkan kekufuran lagi, kita umat Islam. Islam itu mulia, enggak ada yang mulia, lebih mulia dari Islam. Jangan kita minder dengan Islam kita. Dan minder dengan Islam kita. Kita tidak menyarankanlah untuk pakai topi, dasi. Ya. Kita pakai yang itu bercirikan Islam. Ya, lebih orang melihat kebarba ini adalah ciri muslimin, ya, lebih kepada mencirikan muslim. Mungkin kalau misalnya terlalu panas, ya, pakai misalnya tudung, insya Allah nggak mengapa. Jadi di sana ada bentuk caping atau topi yang itu ciri khas dari apa? Orang-orang Yahudi misalnya, nah, ini jangan. Di sana ada bentuk topi atau apa namanya caping yang itu ciri khas apa? Misalnya orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir, ini jangan, karena sudah menjadi ciri khas. Bolehkah menggunakan handbody yang salah satu komposisinya adalah apa ini? Setil alkohol. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala alam, kalau bisa menggunakan yang tanpa seperti ini. Karena masalah alkohol apakah itu najis atau tidak, ulama berbeda pendapat. Syekh Al-Albani, ya, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin berbeda pendapat dalam masalah ini. Dalam masalah minyak wangi, bukan embodi, minyak wangi. Apakah boleh seorang memakai minyak wangi yang disambur alkohol? Masalah alkohol apakah najis atau tidak, ulama berbeda pendapat. Syekh Ibn Baz mengatakan najis. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tidak najis. Namun kita bagaimana sikapnya agar kita lepas dari polemik. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya tentang masalah minyak wangi yang non-alkohol dan yang tidak dicampur alkohol. Kita ditanya, bolehkah seorang muslim memakai minyak wangi yang dicampuri alkohol? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah mengatakan minyak wangi yang non-alkohol masih banyak. Apa maksudnya? Seorang itu bijak. Anda kalau pakai minyak wangi yang dicampur alkohol, mungkin ada orang yang mengkritisi Anda, mengkritik Anda, menegur Anda. Pakai minyak wangi ada alkoholnya. Sudah mengatakan enggak boleh. Tapi kalau kamu pakai minyak wangi yang tidak ada alkoholnya, apa orang mau mengkritik kamu? Loh, kenapa kamu pakai minyak wangi yang tidak ada alkoholnya? Tidak ada orang mau seperti itu. Kamu jadi orang yang bijak mencari sesuatu yang ya tidak menimbulkan polemik, ya, masalah. Jadi tadi misalnya pelembut ya kulit, ya, yang apa namanya? Yang tidak ada alkoholnya lah. Ya kan? Cari pelembut kulit, ya, kemudian pewangi yang tidak ada alkoholnya. Masih terlalu banyak insya Allah. Tidak mendatangkan keraguan dalam hati. Tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.